أحباب المصطفى أنكولاه وده كمي أنتم برصانا وات دن برسيلة الرحمي أنتم برصانا وات دن طلاب العلمي أحباب المصطفى أنكولاه وده كمي يا رسول الله خذ بيدي تكت سواركو ركاني مراه نانين اني اكي سين وكاه تكت سواركو ركاني مراه نانين اني اكي سين وكاه Tuminta pece angel lakone ake kudane lan rintangane sing kuat imane selamat uripe abata ya imam arus liasadari Anta babullah hi muqtabati fa bidunyaya wa akhirati ya rasulullah hi khubiyati tiket neraka regane larang Nanging sing seneng kok pirang-pirang tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tuminta Allah pancene gampang aja turuti godane setan sing ngajak marang kasengsaran ganti sareng ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wadaraji atfatayaji ratal alami Juti wal karami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pun ngeten lagune kantun bulan balen. Ngeten matur suwun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nek kirang marem buka YouTube Rebana Wali Songo. Saya ada album baru niku. Lho niki jelasnya untuk tanggal iki lagune lho. Iki kok urung entuk tanggal. Ora gelem anu. Ora gelem lanjut tanggal. Persyaratan mendapat tanggal harus melakukan lagu. Oh, ayo orang kata yang pendek sih cita. Ayo wangi karo aku, ayo. Oh, aku raisa nih. Aku juga ya. Alhamdulillah. Ayah ya Bapak. Alhamdulillah, kadang memang dakwah itu melalui lagu-lagu itu lebih kenal. Daripada ceramah tok. Enak lagu-lagu itu yang membuat orang lebih hafal dan diingat terus. Jadi orang sekarang kakean ngeritik, dakwah kok ngurangi, gue nyanyi-nyanyi lho. Goro-goro nyanyi ini jadi pinter kabeh manusia gue. Ngerti surga. Dulu, maaf-maaf, wong NU ini orang mudeng. Apa tau suriah NU ini apa tau? Tanfidiyah ini apa orang mudeng? Dilagukan jadi mudeng. Jadi dibuat lagu, wong doa apa? Oh suriah kiki. Suriah ulama NU, tanfidiyah pelaksana NU kan ngono. GP Ansor itu pemuda NU, Fatayat pemudi NU. Aki ngerti padan wong NU. Makanya dibuatlah lagu jadi wong apal kabeh. Seperti itu kisah Rasul. Itu Rohatil itu. Abdullah nama ayahnya. Lah mudeng ya, Mbak. Maune ora mudeng, ayah Nabi Muhammad sapa? Ora paham. Setelah dilakukan paham. Jadi lagu itu salah satu cara dakwah di zaman ini yang tercepat itu dak lagu. Nek ceramah wong ya ngrungokke ceramah. Nah diselingi kados alhamdulillah Ki Anwar Zahid, Mbah Ma'ruf niki, Ki Ma'ruf niki selalu diselingi dengan lagu. Di samping menyampaikan tausiah terus dikei lagu ben nyantol. Jadi nyantol. Wis aja galak-galak saya ceramah galak ya neraka ini ada apa. Wis bismillah santai-santai. Lah nek kula niki bagian selawate. Lah nek dua beliau-beliau ini selawat dan ceramah luar biasa. Kalah Habib saya, Masya Allah. Luar biasa. Dongake kabeh niki bisa terus dakwah dengan bagus, lancar dan terus mengangkat ahli sunnah wal jamaah di seluruh penjuru dunia, udune Indonesia tok. Sak dunyo kabeh. Ben terangkat semua orang tahu bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah cara-caranya indah. Alhamdulillah kemarin niku pas ten umroh niku di Madinah, alhamdulillah kita sholawatan di masjid ini. Terus pagi sudah malam sholawat kadang gitu terus gantian. Ya ora diusir-usir, cuman ya ora banter-banter. Cuman kemarin karena orangnya itu 200 lebih, ora banter ya banter. Ya Rabbi bil Mustafa ikrumu, ada polisi nek ikrumu apa gremang-gremeng golek. Tapi alhamdulillah setiap diusir itu sudah selesai. Wes walhamdulillahirabbil alamin. Haram haram. Hai sekarang ora apa-apa. Ya ya ora nyingkir aja. Terus di hotel kita juga maulud juga dua kali di hotel di Madinah. Terus di Mekah niku malah justru diundang orang Mekah. Kebetulan ketemu orang Mekah tanya, Habib mau enggak sholawatan di hotel saya? Wih gelem. Siap, orang 230 ini bisa datang. Oh bisa, mau tambah boleh. Tekak kayak kabeh sholawatan di Mekah. Tahu-tahu sampai di hotel ketemu PCINU. Termasuk mereka di sana datang ngundang kami untuk sholawatan di KJRI. Yo sholawatan sisan. Bismillah, luar biasa. Terima kasih support dan dukungan untuk YouTube channel Ahbabul Mustafa Lamongan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sayangan YouTube Ahbabul Mustafa Lamongan. Hati. Ahbabul Mustafa, engkaulah wajah.